Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin ila anqal. Faslun fasal. Yajibu wajib ala kulli man shalla, bagi siapapun yang melakukan salat muqtadiyan, bermakmum. Kalau orang bermakmum maka dia wajib, baik itu fi jum'atin aw ghairiha, baik itu bermakmum dalam salat Jumat atau yang lainnya. Pokoknya kalau jadi makmum, alla yataqaddam ala imamihi fil mawqif, enggak boleh mendahului imam di dalam tempat berdiri. Kalau melebihi artinya ke arah kiblat, jika ia lebih dekat ke kiblat daripada mana jajarnya, harus berada di belakang imam sedikit paling tidak. Kalau melebihi, dia lebih maju daripada imam, maka batallah salatnya. Wal ihram, dan juga dahulu imam ihramnya. Imam belum Allahu Akbar, dia sudah Allahu Akbar duluan. Bal bahkan tabturu, akan membatalkan al-muqaranatu bareng bil ihrami di dalam takbiratul ihram. Kalau dalam mauqif, dalam tempat berdiri jika jajar, maka tidak membatalkan, akan tapi disebut sebagai hal yang makruh dan menghilangkan pahalanya jamaah, solatnya tetap. Tapi kalau dia maju sedikit, maka batallah sholatnya. Berbeda dengan takbiratul ihram, kalau seorang makmum takbiratul ihramnya mendahului imamnya, pasti batalnya. Bahkan tidak mendahului, bareng saja kalau takbiratul ihram enggak boleh. Takbiratul ihramnya makmum harus setelah takbiratul ihramnya imam. Wa tukrahu fi ghairihi, maka makruh berbarengan dengan imam di selain takbiratul ihram. Jadi kalau kita barengi imam di dalam rukun-rukun, itu makruh kecuali dalam takbiratul ihram saja. Kalau takbiratul ihram jadi batal. Illa ta'min. Jadi ada tiga ya. Yang pertama bareng batal, yang kedua bareng makruh, yang ketiga bareng tidak batal dan tidak makruh. Yang bareng batal takbiratul ihram. Yang bareng makruh selain takbiratul ihram. Dan tidak batal. Adapun amin memang bareng, sunnahnya bareng. Aminnya makmum dengan aminnya imam itu bareng. Wa yahrumu, taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin. Haram bagi seorang makmum mendahului imam dalam rukun fi'li. Imam belum rukuk kok rukuk duluan. Imam kok belum rukuk, makmum rukuk duluan, haram. Haram satu rukun. Menghilangkan pahalanya jamaah. Mulai barengi saja. Jadi kaidahnya dalam sholat jamaah nanti, segala kemakruhan yang hanya ada pada sholat berjamaah, maka kemakruhan tersebut menghilangkan pahala jamaah. Segala kemakruhan yang adanya hanya di dalam sholat jamaah, contoh, kalau jejer bareng dengan imam kan makruh. Kalau sholat sendiri ada enggak? Tidak ada. Berarti ini adanya makruh hanya waktu berjamaah. Barengi rukun dengan imam. Imam rukuk, kita rukuk bareng. Ini hanya adanya dalam sholat berjamaah. Selagi kemakruhan yang adanya hanya dalam sholat berjamaah, maka kemakruhan itu menghilangkan pahalanya berjamaah. Apalagi yang haram. Makanya ada kemakruhan enggak kebayang, ada. Ada kemakruhan di dalam sholat berjamaah, enggak bisa kebayang dalam sholat sendiri. Banyak. Yaitu tadi, barengi imam dalam rukun fi'li adalah makruh. Barengi imam dalam rukun fi'li makruh. Kalau sholat sendiri, ya enggak kebayang, enggak ada imam, enggak ada. Yang dibarengi siapa? Jadi seperti itu. Semua kemakruhan yang ada dalam sholat berjamaah dan tidak ada dalam sholat yang lain, maka kemakruhan itu menghilangkan pahala jamaah. Ini semacam kaidah untuk mudah menghafal dan memahami. Wa tabtulu bi ruknaini. Tapi kalau seorang makmum mendahului imam dengan dua rukun, maka batal. Kalau satu rukun haram, bareng makruh melebihi satu rukun haram, dua batal. Mendahului dua rukun batal. Harus tahu martabatnya. Maka hati-hati ya di dalam urusan gerakan, jangan sampai kamu punya gerakan yang buru-buru, imamnya lambat, kamunya buru-buru, nyalip terus, haram. Wa kadza ta'akhkhuru anhu, begitu juga terlambat dari imam. Ta'akhur, terlambat dari imam. Bihima, dengan dua rukun. Li ghairi udrin, tidak ada udzur. Jadi kalau imam rukuk, segeralah engkau rukuk. Ada imam rukuk masih tenang aja ngelihat siapa, ada berapa orang itu. Sampai ketinggalan dua rukun. Rukun fi'li. Rukuk satu. Kamu masih berdiri. Sampai imam berdiri lagi, iktidal. Sampai imam rukuk lagi, batal. Apa? Batal sholatmu. Kamu berdiri dalam sholat. Imam rukuk, kamu masih nyantai ngelihat-lihat orang. Imam iktidal, belum juga kamu. Baru imam rukuk lagi, kamu belum berdiri, maka dia ketinggalan dua rukun. Rukun apa? Rukun rukuk, rukun iktidal. Kalau dia masih di itidal, masih ketinggalan rukun satu. Karena itidal masih sama, dia berdiri. Misalnya, imam rukuk, kamu masih itidal. Kemudian setelah itu, imam rukuk, kamu masih berdiri. Setelah imam itidal, kamu masih berdiri. Berarti berdiri dan berdiri sama. Berarti ini belum ketinggalan. Yang ketinggalan hanya rukuk saja. Itu namanya satu rukun. Satu rukun. Wa bi akthar min thalathati arkanin tuwilatin lahu li'udhrin. Nah, kita boleh ketinggalan dari imam dengan tiga rukun panjang karena udhur. Sering ditanyakan, imamnya ngebut baca fatihahnya, atau kitanya lambat baca Fatihah. Sementara kita sudah wajib membaca Fatihah. Kaidahnya, seorang makmum wajib membaca Fatihah adalah jika sang makmum sempat menemui berdirinya imam dalam tempo yang cukup untuk membaca Fatihah. Makmum di belakang imam sama-sama berdiri begini, rupanya makmumnya bengong. Setelah imam rukuk baru sadar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan imamnya sudah iktidal, masih ghairil maghdubi alaihim. Imamnya sudah sujud. Setelah itu apa? Duduk di antara sujud, sujud lagi. Nah, dalam hal ini baru kalau ketinggalan tiga rukun lebih batal. Jadi tiga rukun panjang. Kalau masih dua rukun saja tidak. Dua rukun tidak. Rukun tawilah. Jadi selesaikan Fatihahmu. Hati-hati. Boleh ketinggalan sampai imam rukuk kok Fatihahmu belum selesai, selesaikan Fatihah. Imam iktidal kamu belum selesai, selesaikan Fatihah. Apa imam sujud? Hah? Imam sujud belum, iktidal dianggap rukun pendek. Rukun panjang itu adalah rukuk, sujud. Kemudian sujud lagi. Sujud lagi. Jadi gini misalnya. Kita jadi makmum, ada imamnya ngebut banget enggak tahu. Kayak mau kemana dia. Tatanya apa? Kita belum selesai Fatihah. Imam rukuk. Saya wajib baca Fatihah karena saya sempat berdiri dengan imam dalam tempo yang cukup untuk baca Fatihah. Imamnya rukuk, kita masih Maliki yaumiddin. Imamnya iktidal. Kemudian imamnya sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, belum tiga. Kalau sudah imam mulai berdiri, kok saya belum rukuk? Berarti saya dengan berdiri imam, ini sama. Tinggal dihitung ketinggalannya apa? Rukuk, sujud, sujud. Baru sekarang enggak boleh. Atau batal. Kalau kita tidak mengikuti imam lagi. Maka gini, kalau sudah kita ketinggalan, kalau sampai tiga seperti enggak sampai sih. Pokoknya gini, kalau kita sudah wajib membaca surat Fatihah, wajib kita selesaikan Fatihah. Biar imam rukuk, biarin rukuk. Memang saya kewajiban Fatihah. Imam itidal, biarin itidal. Imam sujud, biarin sujud. Sallallahu amin. Imam sujud yang kedua, ya rukuk saja. Ikuti iramamu, sempurnakan tertibnya. Rukuk, iktidal, sujud, ngikuti terus sampai ketemu lagi. Tapi kalau kita ngejar yang enggak nyampe, imam sudah selesai sujud yang kedua, sudah mulai berdiri kok Fatihah kita belum selesai, maka kita enggak boleh melanjutkan. Tapi kenapa? Kita ngikut imam lagi. Ngikut imam lagi. Karena apa? Imam sudah berdiri, enggak boleh kita. Kalau kita memaksain melanjutkan, batal malahan. Jadi karena kita berdiri, masih berdiri belum. Imam sudah berdiri lagi. Berdiri imamnya. Ikut lagi ke imam. Tau-taunya apa? Imamnya ngebut lagi. Kita mulai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan lagi. Sampai 4 rakaat. Imamnya sudah assalamualaikum, dia masih dapat satu. Enggak apa-apa. Jadi boleh ketinggalan 3 rukun. Panjang, kalau lebih dari rukun panjang enggak boleh. Maksudnya tidak lebih dari rukun panjang. Rukun panjang itu adalah rukuk sama sujud dan sujud. Iktidal sama duduk di antara dua sujud enggak dianggap. Karena udzur, kalau tanpa udzur batal 2 rukun saja. Tanpa udzur batal 2 rukun saja. Kemudian wa ayya'lama bintiqalati imamihi. Harus tahu, yakin tentang pindahnya imam. Apakah kita melihatnya? Atau melihat orang yang melihatnya? Kita tidak melihat imam jauh di sana. Tapi kita melihat orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat imam. Itu sah. Kita tidak melihat imam karena tempatnya jauh imam di ujung sana. Imam jauh di ujung sana, kita tidak melihat imam, tapi kita melihat orang yang melihat imam. atau dengan suara imam. Binti qalat imam, tahu pokoknya. Imam bida Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, sami Allah. Kalau enggak ngerti perpindahan imam dan kita enggak melihat orang yang melihat, enggak sah. Harus itu. Wa ayyajtami'a fi masjidin. Wa ayyajtami'a fi masjidin. Hendaknya berada di dalam masjid. Au 300 dirha'in. Au 300 dirha'in. Jadi gini. Kalau berada di dalam masjid, tolong anak-anak dibedakan antara sahnya sholat jamaah dan mendapatkan pahala jamaah. Santri biasanya kalau baca kitab begini ini enggak bisa membedakan antara sahnya sholat jamaah saja dan bagaimana mendapatkan pahala jamaah. Disebutkan bahwa selagi kita di dalam masjid, selagi kita di dalam masjid, maka jarak sejauh apapun antara kita dengan imam, itu sholat kita sah. Masjid Istiqlal atau masjid banyak, masjid jauh sekali, imamnya kecil banget. Jauh. Selagi di dalam, kita makmum di belakang, sah. Kalau di dalam masjid, salat mi'adira itu, kalau luar masjid, tidak boleh lebih dari 300 dirham. Satu dirham itu begini, kalikan 300. Jadi kalau ini kan bukan masjid, imamnya di pojok sana, ente di belakang sini sah, karena ini hanya 100 berapa meter. Ini enggak sampai 300 dirham, ini setengah, ini 150 dirham. Makmumnya di sini, ujung sini, imamnya di sana, itu sah. Tapi enggak dapat pahala jamaah. Maka dibedakan, ini santri kadang-kadang enggak cermat dalam hal ini. Sehingga kalau di masjid itu sholatnya semua, kalau di pondoknya sholatnya semuanya sendiri. Yang penting tidak lebih dari 300 dirham. Ada yang dikotakan, yang kamarnya sendiri, ada di sini, enggak. Jadi memang sah, sholat berjauhan begini sah. Tapi enggak mendapatkan pahala jamaah. Maka di sini bicara tentang keabsahan saja. Bukan bagaimana seorang mendapatkan pahala jamaah. Kalau ingin mendapatkan pahala jamaah, rapatkan sopnya. Yang rapi itu sopnya. Ini. Kalau di dalam masjid, biarpun jauh tetap sah. Tapi untuk mendapatkan pahala jamaah, enggak begitu. Hati-hati ini. Membaca kitab fikih, harus ada bimbingannya. Ini kan masalah keabsahannya. Jangan lebih dari 300 dirham. Akhirnya sholatnya seenaknya. Ente sana ya, ente. Luas, ente wilayah sana, ana wilayah sini ya. Sana, imamnya sana, makmum satu sini, makmum sini. Allahu Akbar. Sah. Tapi enggak dapat jamaah. Enggak dapat pahala jamaah. Maka harus faham ilmu kayak ini. Nah, termasuk antara masjid dengan bina bangunan yang lain sama. Dari ujung masjidnya baru dihitung 300 dirham. Kalau lebih dari 300 dirham, di luar masjid tidak sah. Kalau di dalam masjid tetap sah. Ada keistimewaan kalau masjid, kekhususan masjid itu. Maka ini adalah, ini hanya sekedar bicara tentang sholat jamaah dan keabsahan jamaah. Maka nanti ada pembahasan yang insya Allah lah, tadi kemarin kita janjikan juga belum kami hadirkan, tentang bagaimana untuk mendapatkan pahala jamaah. Yang sering dilupakan oleh hamba Allah diantaranya adalah mengatur barisan. Barisannya. Mengatur barisan, merapatkan barisan, mengatur shaf. Itu yang menjadikan kita mendapatkan pahala jamaah. Wa alla yahula bainahuma hailun. Yamna'ul istitraq. Antara imam dengan makmum tidak boleh ada pembatas yang menjadikan dia enggak bisa menuju ke imam. Kalau di luar masjid tak tahu ada tembok begini, imamnya di balik tembok, enggak bisa kita nembus. Enggak sah. Enggak sah. Imamnya di depan ada temboknya. Batas enggak sah. Harus ada pintunya. Kalau seandainya gambarannya itu begini. Kalau kita ingin kedatang ke imam kita bisa gitu loh. Kalau ada temboknya enggak bisa. Ini. Wa ayyatawafaqa nadhmu salataihima. Jadi irama salatnya imam dengan makmum itu sama. Ini masalah keabsahan ya. Biarpun salatnya berbeda. Salat subuh sama salat qabliyah zuhur boleh sama. Ada orang salat qabliyah zuhur. Kamu ngikut dia qadha subuh. Sah. Dia qabliyah zuhur, salat sunnah qabliyah zuhur. Allahu akbar. Kita ngikut di belakangnya salat subuh qadha tadi bagi ketiduran. Sah. Cuman enggak dapat pahala jamaah. Beda judul sholatnya, tapi sah. Yang penting irama sholatnya sama. Waktu rukuk kita rukuk, waktu sujud sujud. Tapi yang iramanya berbeda enggak sah. Contoh, sholat subuh 2 rakaat. Di belakang sholat kusuf, sholat gerhana. Sholat 2 gerhana itu biarpun 2 rakaat, rukuknya 4 kali. Saya beri rukuk, beri lagi, rukuk lagi. Iramanya enggak ketemu. Coba kita ngikuti orang yang sholat gerhana yang tingkatan nomor 1 atau 2, yakni dengan 2 rukuk bareng soalnya. Imamnya rukuk Allahu Akbar, kita rukuk Allahu Akbar. Setelah itu sami Allah liman hamidah, imamnya baca ayat lagi. Setelah itu rukuk lagi, kita harus sujud. Berarti iramanya enggak ketemu. Kalau iramanya berbeda enggak sah, harus sama iramanya. Sholat duhur bermakmum di belakang orang sholat asar, sah. Ada orang sholat sunnah, kita ngikut sholat jamaah, sholat fardu di belakangnya. Ada orang sholat sunnah, kita sholat fardu, sah. Tapi enggak dapat pahala jamaah. Itu hanya masalah sah saja. Ini yang dibicarakan hanya masalah keabsahan saja. Keabsahan sholat, bukan bagaimana mendapatkan pahala jamaah. Wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafkhasul muhalaf mukhalafatu fiha. Enggak boleh berbeda tentang kesunnahan yang tampak perbedaannya. Contoh, salat subuh disunnahkan pakai kunut. Kalau ternyata imamnya tidak pakai kunut, maka makmum tetap saja disunahkan kunut. Awas, hati-hati. Kita perlu mematangkan anak-anak kita tentang sholat. Kita perhatikan mulai dari takbiratul ihramnya, mulai cara sujudnya, kayak masih belum. Termasuk masalah kunut. Semoga kalian bisa umroh semuanya. Nah, di sana enggak pakai kunut. Biarpun imam tidak pakai kunut, tetap sunnah kita membaca kunut. Maka kita menyuri waktu saat iktidal. Imam waktu rukuk, kita rukuk. Di saat imam iktidal, kita iktidal. Disinilah kesempatan kita membaca kunut. Imam tidak membaca sunnah kunut, tapi makmum membaca sunnah kunut. Loh, kok bisa begitu? Dan tidak batal. Kenapa? Tidak ada perbedaan yang mencolok yang sangat. Karena imam waktu kita kunut adalah waktu kita iktidal. Sebab iktidal mau tidak mau, imam iktidal, saya juga iktidal, berarti sama iktidal. Tinggal saya curi waktu untuk kunut di situ. Maka sunnah, biarpun imam enggak melakukan sunnah, kita melakukan sunnah sah. Tapi sebaliknya, contoh yang serupa, bedanya dengan tasyahud. Kalau tasyahud awal kan sunnah. Di tasyahud awal itu sunnah. Seorang imam sunnah tasyahud awal. Makmum juga sunnah tasyahud awal. Rupanya sang imam lupa atau enggak mau tasyahudan awal. Langsung setelah sujud Setelah sujud yang terakhir, rakaat kedua, imam langsung Allahu Akbar berdiri. Nah, tasyahud sunnah ab'ad. Makmum tak tanya apa? Duduk. Tidak berdiri, membaca tasyahud. Maka kalau imam baca tasyahud, tasyahud itu makomnya kayak kunut. Cuman kenapa boleh kunut, tapi tasyahud kenapa enggak boleh? Makmum tasyahud batal sholatnya. Tapi kalau kunut tidak batal. Kenapa kalau tasyahud batal? Sebab kalau tasyahud, dia di saat membaca tasyahud, dia melakukan satu perbedaan dengan imam yang sangat parah. Dia duduk, imam berdiri. Ini beda, makanya batal. Tafkhashul muhafalafatu. Perbedaan yang sangat. Tapi kalau kunut tadi, waktu kita baca kunut, imam i'tidal. Kita i'tidal sama, tinggal kita nyuri waktu untuk baca kunut. Begitu juga urusan kesunahan. Enggak boleh kita melakukan satu sunnah yang tampak perbedaan dengan imam. Contoh imamnya enggak baca zikir. Enggak baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Oke. Saya yang baca, enggak ada masalah, enggak ada perbedaan pun. Imam juga duduk di antara dua sujud. Imam enggak baca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kita baca sah karena enggak ada perbedaan yang mencolok. Wa yanwi al-iqtida'a ma at-taharrumi. Nah, sebelum takbiratul waktu taharrumi, takbiratul ihram, kalau sholat Jumat itu wajib niat makmum. Jadi seorang makmum itu tidak diwajibkan niat kecuali waktu pertama sholat Jumat. Kalau kita sholat Jumat enggak niat bermakmum, enggak sah sholat kita. Sebab sarannya sholat Jumat didirikan dengan berjamaah. Kita jadi makmum enggak pakai sholat Jumat. Begitu juga imamnya. Nah ingat, kalau selain sholat Jumat, nanti akan disebutkan di akhir, yang imam wajib berniat. Kalau ada seorang imam Masjidil Haram, itu enggak pakai niat jadi imam. Dia sholat, Allahu Akbar. Langsung, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari, tapi enggak niat dia. Dia sholat sendiri. Bagaimana sholatnya makmum? Sholat makmum semuanya sah. Dan sholat imamnya juga sah. Tapi imamnya enggak dapat pahala. Itu kalau sholat biasa. Tapi kalau sholat Jumat, imamnya pun harus niat. Imaman, niat imam. Karena apa? Sholat Jumat syaratnya harus dilakukan dengan berjamaah. Maka di sini disebutkan harus niat iktidak bagi makmum. Karena kita ingin sholat Jumat, syarat Jumat harus dengan berjamaah. Maka makmumnya harus niat iktidak, niat jadi makmum. Ma'at taharumi di saat bersamaan dengan ikhram, fil Jum'ati dalam sholat Jumat. Wa qoblal mutaba'ati, dan sebelum mengikuti. Nah, kalau selain Jumat, jadi kalau sholat Jumat niat bermakmumnya itu adalah waktu takbiratul ihram. Kalau selain sholat Jumat enggak. Enggak harus waktu takbiratul ihram. Bisa saja nanti. Makanya misalnya imam sudah Allahu Akbar. Makmum juga begitu. Allahu Akbar, tapi niat sendiri. Kabir alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuddin amin. Setelah di pertengahan dia niat ingin bermakmum, nyambungkan makmum niat. Niatkan di dalam hati. Maka niatnya sah dengan catatan dia belum mengikuti satu kegiatan apapun. Misalnya ada imam kok rukuk, kita rukuk enggak pakai niat, enggak sah. Ngikuti imam tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Kenapa yang kita ngikuti dia kalau kita tidak jadi makmum kok? Maka kalau ngikuti sebelum mengikuti, maka disatakan di sini harus niat qoblal mutaba'ati, sebelum mengikuti. Kalau misalnya imam Allahu Akbar, kita juga di belakangnya Allahu Akbar, kita enggak niat tak makmum. Salat kita sah. Sampai imam mau rukuk baru kita niat. Aku niat. Kenapa? Waktu sama-sama berdiri, sama-sama berdiri, kita belum yakni belum ikut, mengikuti, artinya mengikuti gerakan, mengikuti apapun. Sehingga kalau ada orang enggak ada sambung, enggak ada sholat berjamaah, enggak ada niat lah kok dia ngikuti gerakan-gerakan imam, maka tidak sah yang demikian itu. Main-main. Maka disebutkan ayat wa qabla al-mutaba'ati sebelum mengikuti. Wa tulil intidari fi ghairiha. Atau tulil intidar. Sama-sama berdiri. Allahu Akbar imam. Dia juga Allahu Akbar, tapi lama dia. Lama enggak niat-niat nyambung. Mendengar Fatihahnya imam lama gini. Batal salatnya makmum karena lama. Kenapa? Sebab salat enggak diam begitu. Ngapain enggak ada hubungan dengan imam kok nunggu dia baca, "Oh, indah Fatihahnya." Baca surat Al-Baqarah. Nah. Jadi agar sah salatnya sambungkan, kita niat. Kita niat. Wa yajibu 'alal imami, tadi kan bagi makmum. Wajibu dan wajib bagi imam. Wajibu alal iman, wajib bagi imam. Niyatul imamati, niat jadi imam. Fil jum'ati, dalam solat jum'at. Wal mu'adati, dan solat mengulang. Solat jum'at kalau imamnya enggak niat, jum'atan enggak sah semuanya. Sebab syaratnya harus berjamaah. Wal mu'adah, mengulang salat. Masih ingat mengulang salat? Mengulang salat ini adalah dianjurkan dalam irama untuk menolong saudaranya yang belum berjamaah misalnya. Kamu sudah salat sendirian. Kemudian ketemu salat berjamaah. Maka disunnahkan kita mengikuti salat jamaah. Mengulang lagi. Atau kamu sudah salat berjamaah. Menemukan satu orang kesendirian, ada anak putri, kamu anak putri solehah misalnya, sudah sholat. Sholat berjamaah, tatonya di temanmu ada yang belum sholat. Maka lihat, bantu dia untuk sholat berjamaah. Yuk aku temani. Nah. Maka dalam keadaan semacam ini, maka imamnya harus niat berjamaah. Sebab syaratnya sholat mu'adah, sholat mengulang harus dengan berjamaah. Maka jadikan tradisi yang baik, biarpun di sisi lain kamu jangan melanggar peraturan, jangan sering terlambat, enggak jamaah. Seandainya ada di pesantren ini, kok ada salah satu sahabatmu, kok ketinggalan sholat berjamaah, kamu jangan ragu-ragu untuk menolongnya. Ya akhi, belum sholat ya? Ya belum. Yuk aku temani, biarpun engkau sudah sholat. Temani dia untuk sholat. Dan ini ada kisah pada zaman Nabi. Ceritanya waktu Nabi sholat berjamaah, sudah selesai berjamaah, ada satu sahabat Nabi datang. Sahabat ini datang. Di saat sahabat ini datang, kasihan Nabi ini. Dengar sahabat belum sholat, kasihan Nabi. Lalu Nabi bertanya, siapa man saya tasaddaq bihadar rajuli fal yusallimah. Siapa yang mau sedekah dengan orang ini, silahkan sholat dengannya. Maka dianjurkan, kalau kita melihat orang lain belum melakukan sholat berjamaah, ayo kita bantu untuk sholat berjamaah. Mu'adah. Suami dengan istri. Jangan sampai istrimu hanya suruh melahirkan saja, kamunya asik-asik berjamaah di masjid aja. Mungkin sebelum ke masjid, sholat berjamaah dulu dengan istrinya. Atau setelah pulang dari masjid, untuk menolong dia agar merasakan berjamaah. Wal mu'adati. Dan sholat mengulang juga. Waktu sunnu, dan disunnahkan fi ghairihima, di selain daripada sholat jum'at dan sholat mu'adah. Ada tambahannya nanti yang tidak disebutkan di sini adalah sholat jama' karena hujan. Kalau sholat jama' karena hujan harus dengan berjama'ah. Kalau enggak berjama'ah enggak boleh jama' karena hujan. Sholat menjamak, sholat karena hujan boleh. Yaitu bagi orang yang sholat di masjid. Hujan deres. Karena hujan deres maka dia boleh menjamak zuhurnya dengan asarnya. Kenapa begitu? Iya, ini kemurahan dari syariat. Sebab selesai hujan, assalamualaikum, pulang ke rumah masing-masing. Kalau musim hujan nanti takut gak bisa balik. Tapi syaratnya tadi, ada beberapa syarat yang lainnya. Pertama, dilakukan dengan berjamaah. Yang kedua adalah antara waktu yang pertama dan yang kedua waktu hujan turun. Ada hujan turun. Gak pernah yang ngamalkan begini ya. Ini adalah kemudahan dalam syarat untuk menjamaah karena hujan. Waktu sunnu tapi sunnat fi ghairihima, selain daripada untuk sholat Jumat dan sholat mengulang dan sholat jamak karena mator karena hujan, maka sunnah bagi makmum imam untuk niat imamah. Niatnya imam adalah sunnah, tidak wajib. Imam tidak wajib niat sebagai untuk sholat berjamaah kecuali di dalam tiga hal ini: sholat mu'adah, sholat Jum'ah, dan sholat jamak karena hujan. Ini saja insyaAllah untuk persiapan majlis Ahad. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memberikan kepada kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Allah mengkabul hajat kita, panjang umur semuanya, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.